السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya perjumpaan kita dengan ilmu, perjumpaan kita dengan firman-firman Allah, kebersamaan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua petunjuk arah kehidupan kita di dunia yang isinya adalah musibah menuju musibah. Isinya adalah ujian yang satu ke ujian yang berikutnya. Maka kita butuh petunjuk, kita butuh arah, arahan, dan inilah petunjuk terbaik. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar hadirkan hati kita ketika kita belajar. Hadirin, hadirkan hati kita ketika kita duduk di kajian menuntut ilmu. Karena secerdas-cerdasnya seseorang, kalau hatinya gak hadir, hatinya gak dipersiapkan, hatinya gak dikondisikan, dijaga keikhlasan, dijaga ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim itu memuliakan, ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan ilmu gitu loh. Benar-benar merasakan bahwa sunnah Nabi SAW adalah petunjuk, maka kita gak akan mendapatkan banyak perubahan dalam kajian-kajian kita. Ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan beliau menyampaikan bahwa innal hikmata taskunul qalbal wadi' as-sakin. Jadi innal hikmata taskunul qalbal wadi'a sakina. Al-wadi' itu artinya al-mutmain. Jadi hikmah itu akan tinggal bersama atau akan tinggal di dalam hati yang tenang gitu loh. Al-wadi' as-sakin, hati yang tenang, hati yang baik gitu. Itu kaidah para ulama dulu. Jadi hikmah atau ilmu itu kalau masuk ke dalam diri kita, terus ternyata hati kita ini kotor, hadirin. Hati kita ini gak tenang. Itu bisa pergi lagi dia, bisa menguap, gak mau tinggal. Gak mau tinggal di hati yang seperti itu. Makanya bersihkan hati itu penting. Dan itulah salah satu tugas para nabi dan rasul. Bukan hanya mengajarkan wahyu, mengajarkan ilmu, tapi juga membersihkan hati manusia. Oleh karena itu, semangat belajar itu harus, tapi jangan lupa juga membersihkan hati-hati kita. Karena hikmah itu hanya mau tinggal, mau menetap di dalam hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang gak punya kepentingan. Adapun kalau sebaliknya, maka hikmah itu gak mau tinggal. Kalaupun ngerti, itu ngerti sebagai maklumat aja, sebagai wawasan. Adapun secara manfaat, terjadi perubahan, itu tidak, hadirin Allah. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Bersihkan hati kita dan carilah ilmu yang atau dalam mencari ilmu, lalu amalkan. Kalau hati baik itu semua baik, hadirin. Kata Nabi SAW, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadul jasadu kulluh. Kalau hati baik itu semuanya baik, tapi kalau hatinya kotor, rusak, maka semuanya bermasalah. Itu hal yang perlu kita camkan. Lalu jaga iman dan tauhid kita, la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah. Semangat untuk mengikuti dan beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab menunaikan amanah atau perintah menunaikan amanah, dan kita akan masuk ke dalam ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di ayat yang pertama dalam bab ini, yaitu surat An-Nisa dalam di ayat ke-58. Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan bahwa Allah berfirman, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, hadirin sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak, kepada pemiliknya, kepada yang berhak dan kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan apabila kalian menetapkan atau memutuskan hukum di tengah-tengah manusia, maka tetapkanlah dengan adil, dengan asas keadilan. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin Allah muliakan, yang ditekankan Imam Nawawi adalah kalimat pertamanya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat ke pemiliknya, ke yang berhak. Ini nas, ini redaksi yang tegas, jelas, muhkam, tidak multitafsir, bahwa kita diperintahkan menunaikan amanat kepada pemiliknya atau kepada yang berhak. Pelajaran yang kita bisa petik, hadirin Allah muliakan, bahwa ulama mengatakan ini adalah perintah yang sangat tegas, perintah yang sangat jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yang sangat kuat. Kata para ulama, Allah memerintahkan kita dengan uluhiyahnya, langsung namanya Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Allah gak mengatakan kalian diperintahkan pakai kalimat pasif misalnya, atau saya perintahkan, tapi Allah menggunakan namanya Allah, yang itu berarti Allah perintahkan kita dengan uluhiyahnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini redaksi seperti ini menambah kekuatan, menambah ketegasan dalam sebuah pesan. Itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir kita, yang menunjukkan bahwa menunaikan amanat adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanat ke yang berhak. Semua yang berhak, semua pemilik hal tersebut, maka kita harus tunaikan amanat kepada mereka. Itu pelajaran pertama. Redaksinya sangat kuat, hadirin. Redaksinya sangat kuat karena Allah langsung menggunakan namanya. Langsung menggunakan namanya. Dan redaksi ini enggak di semua kesempatan. Kita tahu dalam puasa Ramadan Allah enggak menggunakan redaksi seperti ini. Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pakai kata kerja pasif, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi dalam ayat ini innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Subjek yang memerintahkan disebutkan secara jelas dan Allah sebutkan namanya dan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan pesan besar. Karena sekali lagi amanat akan mencakup semua hal. Semua hal. Maka redaksinya harus redaksi yang sangat kuat sebagaimana redaksi seperti ini. Lalu pelajaran yang kedua hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir bahwa perintah ini mencakup seluruh hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang harus kita tunaikan. Jadi perintah menunaikan amanat adalah perintah menunaikan amanat yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak manusia. Ini mencakup seluruh amanat yang wajib ditunaikan oleh manusia, yang wajib ditunaikan manusia. Dan diawali dengan hak Allah. Dan hak yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pencipta. Allah yang mengatur semua ini, Allah yang memberikan rezeki. Kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan fi'li min af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa taala. Lalu semua itu kita ungkapkan dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Hak Allah yang harus ditunaikan. Dan semua ibadah terkandung di dalam perintah ini. Makanya kita seringkali mendengar, kenapa sih aku harus sholat? Aku kan baik dengan sesama, aku gak pernah ganggu orang, aku selalu humble, aku selalu hangat. Bukankah agama itu kebaikan? Inti agama kan kebaikan. Setuju banget. Wafaqanallah wa iyyak dalam masalah ini. Tapi perlu kita ingat, bukankah kebaikan yang pertama harus kita persembahkan kepada Allah? Kenapa ketika kita bicara kebaikan yang diingat hanya manusia, manusia, manusia, manusia? Bukankah yang paling berhak kita persembahkan sebuah kebaikan adalah pencipta kita yang memberikan nyawa kepada kita, memberikan jantung kepada kita, yang memberikan usus kepada kita, paru-paru kepada kita, nafas kepada kita? Kalau kita bisa merasa utang budi kepada dokter yang mengobati kita sehingga yang awalnya hampir lewat lalu kembali pulih dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita merasa punya hutang budi, lalu kita punya merasa utang budi dengan orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, merawat, memberikan ASI, terus menyekolahkan sampai kita bisa berdiri dengan kedua kaki kita setelah pertolongan Allah. Lalu kita bisa merasa hutang budi dengan orang yang mengangkat kita sebagai anak asuhnya tanpa menisbatkan ke dirinya. Lalu semua dibiayain, sekolah dibiayain, terus makan dikasih segala macam. Terus kita merasa hutang budi dan kita bertekad akan setia dengan orang tersebut, nurut. Pokoknya dia minta apapun kita standby. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bukankah ada amanat yang harus kita tunaikan? Bukankah Allah perintahkan kita untuk mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala meminta kita hanya beribadah kepadanya Subhanahu wa taala? Bukankah Allah meminta kita untuk salat, untuk berdoa? Lalu Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan semua kepada Allah. La syarikalah, tidak ada kesyirikan di sana, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepadaku, dan aku orang yang pertama kali menyerah kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi semua harus kita tunaikan dan itu hak Allah tabaraka wa taala. Tentang puasa, tentang zakat. Memang secara kasat mata, secara tangible, mungkin kita enggak mendolimi orang lain, kita enggak ganggu orang lain. kita baik sama mereka. Tapi hadirin Allah muliakan, bukankah seorang anak yang baik dengan teman-teman kelasnya, yang baik dengan kakak kelasnya, yang baik dengan adik kelasnya, yang baik dengan ibu kantin, yang baik dengan orang-orang TU, yang baik dengan gurunya, tapi dia ngebantah ayah dan ibunya, dia ngelawan ayah dan ibunya, kita semua sepakat dia bukan anak yang baik. Padahal masalahnya cuma satu, sama ayah dan ibunya. Tapi karena ayah dan ibunya yang mengandung dia, melahirkan dia, merawat dia, memberikan ASI, lalu menyekolahkan, mau dia baik sama satu sekolah, tapi kalau dia ngelawan orang tua, kita katakan dia bukan anak yang baik, dia anak yang durhaka. Falillahil matsalul a'la. Lalu bagaimana jika seseorang hamba melawan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah gak butuh dengan itu semua. Allah hanya ingin menguji kesetiaan dan loyalitas kita dan penghambaan kita. Maka pantaskah kita dinamakan orang yang amanat, orang yang bisa dipercaya, atau lebih cocok kita menjadi pengkhianat? Bukan pengkhianat dengan teman kita, dengan rekan kerja kita, dengan klien kita, dengan customer kita, tapi kepada yang maha besar, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah, coba kita renungkan masalah ini dan lihat bagaimana para ulama kita mengajak kita untuk merenung bahwa amanat ini bukan sebatas dengan sesama manusia, walaupun sesama manusia sangat penting, tapi yang pertama kali adalah kepada yang menciptakan kita, yang memberikan kita nikmat, yang membuat kita bisa bernafas. Dan kita tahu semua bahwa sebanyak apapun fasilitas kita, kalau Allah sulitkan kita bernafas saja, semua keindahan itu menjadi suram hadirin. Langit yang cerah pun bagi kita mendung dan pekat. Dan bagi yang pernah mengalami hal tersebut, yang pernah Allah takdirkan terkena COVID lalu susah bernafas, tahu bagaimana tidak enaknya hidup seperti itu, tahu bagaimana besarnya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama bisa bernafas dengan lega. Oleh karena itu tunaikan hak Allah Tabaraka Wa Taala, dan ini masuk ke dalam ayat Inna Allaha Ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi tunaikanlah amanat, tunaikanlah amanat, tunaikanlah amanat. Dan baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh manusia, tentang amalan-amalan hati, tentang ibadah-ibadah sir, ibadah-ibadah rahasia, kalau itu berkaitan dengan hak Allah tunaikan. Walaupun manusia gak tahu, walaupun manusia tidak mengerti, walaupun manusia tidak memuji kita, tapi Allah As-Sami'ul Basir, Allah Maha Tahu. Dan Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Lalu yang berkait yang kedua juga, ayat ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Wa min huquqil ibadi ba'dihim 'ala ba'd. Hak-hak manusia yang harus kita tunaikan. Semua kita punya keterpautan dengan manusia, mulai dari hak orang tua, lalu hak istri, hak suami, hak anak, hak tetangga, hak teman, hak sahabat. Tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tunaikan hak tersebut. Dan sudah kita jelaskan bahwa intinya adalah bahwa agama kita dibangun dengan konsep ada'ul hukuk, menunaikan hak pihak lain. Dan ini salah satu ayatnya, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian menunaikan amanat kepada semua yang berhak. Jadi tunaikan hak keluarga kita, hak anak-anak tuh ditunaikan. Jangan cari alasan. Kita bisa punya 1001 alasan, tapi apakah alasan itu berlaku di hari kiamat nanti di hadapan Rabbul Alamin yang Allah menyingkap seluruh rahasia dan apa yang kita sembunyikan, ketika Allah berfirman yauma tublas sarair, pada hari di mana seluruh rahasia itu dibongkar, dibuka. Dan gak ada yang bisa mengeles. Kalau sama manusia sih ngelesnya gampang hadirin. Tapi apakah itu berlaku di hari kiamat nanti? Itu berlaku di alam kubur? Kalau Allah, itu gak berlaku sama sekali. Oleh karena itu naikkan hak. Tunaikan hak. dan perbanyak istighfar ketika kita tahu bahwa kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kekhilafan, dan selalu berpikir demikian, selalu berpikir demikian. Hadirin Allah muliakan. Lalu setelah kita tahu makna yang sangat luas, sangat dalam, bahkan ini mencakup seluruh hak-hak Allah dan seluruh hak-hak manusia yang menjadi kewajiban kita, ada beberapa amanat yang ditekankan oleh para ulama ketika mentafsirkan ayat ini. Jadi ada beberapa amanat yang ditekankan oleh para ulama tafsir kita ketika menjelaskan masalah ini, tentang ketika menjelaskan tentang ayat ini. Di antaranya, hadirin Allah muliakan, di antaranya apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al amanatu ma umiru bihi wa nuhu anhu. Amanat itu apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Amanat itu yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Ini penekanan biar kita tahu, ini keterangan para ulama klasik kita. Lalu hadirin Allah muliakan, begitu juga sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa menunaikan amanat itu juga untuk orang yang baik dan orang yang fajir, yang fasik. Gitu loh. Kata Abdullah bin Abbas, hiya mubahamah lil birri wal fajir. Kata Abdullah bin Abbas, amanat itu mubahamah. Artinya enggak dikhususkan ke satu pihak. Tapi untuk orang yang baik dan orang yang fajir. Artinya, jemaah sekalian, kalau ada orang fasik, orang pemaksiat, tapi dia punya hak yang harus kita tunaikan, tunaikan hak tersebut. Jangan kita berdalih karena dia fasik kan, enggak perlu kita kasih. Loh, dia punya hak. Dia punya hak. Kita kasih. Dan ada sebagian kita yang orang tuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, Anda punya hak sebagai orang tua. Berbaktilah, gitulah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersahabatlah dengan orang tuamu yang tidak beriman itu di dunia secara baik. Bukan alasan ketidakberimanan mereka lalu kita kurang ajar, kita durhaka, kita caci maki dan seterusnya, tidak. Jadi orang yang orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang pendosa, kalau dia punya hak, kasih hak dia. Kasih hak dia. Ini bukan tentang kita, ini tentang kita sebagai hamba. Analoginya simpel, hadirin sekalian. Kalau kita kerja sebagai kurir ya, sebagai utusan kurir. Lalu bos kita suruh mengantar sesuatu barang ke seseorang, ke pihak lain. Lalu ketika kita cek alamatnya, ternyata orang ini adalah musuh kita. Atau kita benci sama dia, atau dia zalim sama kita. Dia pernah permalukan kita, dia pernah membuli kita, pernah nyinyir sama kita. Persis ini barang harus dikirim ke dia. Gitu kan. Kan apa teori the small world itu loh, dunia itu kecil, dia lagi ternyata. Kira-kira kita sebagai orang kita antarkan apa enggak? Kita antarkan. Enggak ada opsi lain, antarkan. Karena itu hak dia dan itu perintah dari bos kita. Nah, sama innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak, yang memiliki hal tersebut. Maka berikan, walaupun kita enggak suka, walaupun kita enggak nyaman, walaupun. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Dan janganlah ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil, tidak berlaku objektif. Adil dan objektiflah, kata Allah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi objektiflah dan adillah. Kalau itu hak dia, kasih hak dia. Kalau kalau kalau itu amanat harus diserahkan ke dia, serahkan ke dia, jangan apa namanya kita kita rusak, kita hancurkan, kita cut dan seterusnya, padahal itu hak dia. Jangan kebencian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Jangan ketidaksukaan kita kepada seseorang itu membuat kita tidak menunaikan haknya. Itu kalau misalnya alasannya jelas, karena fajir, alasannya jelas karena dia fajir. Apalagi kalau alasannya karena kita hasad sama dia. Karena enggak jelas juga, enggak jelas pokoknya, enggak. Kenapa sih lo enggak gitu? Gue enggak suka sama dia. Apa salahnya? Ya, pokoknya gue enggak suka. Lo ini orang-orang baik, orang soleh, anda enggak kasih. Orang fajir aja harus dikasih haknya. Orang fajir aja, fajir itu orang fasik. Fasik itu orang yang banyak melakukan maksiat, dosa-dosa besar gitu loh. Itu harus kita kasih, kalau punya hak, hak kasih haknya. Dan mentang-mentang dia pelaku dosa dan seterusnya, kita kita sabotase, kita alihkan ke yang lain, kasih haknya. Kasih haknya ini penting. Ini bukan urusan, ini bukan tentang kita, ini tentang perintah dari Rob kita. Dan ini ujian loyalitas kita sebagai hamba, gitu loh. Apakah kita tunduk pada aturan Allah dan kita memprioritaskan perintah Allah, atau kita mengedepankan ego kita, nafsu kita, amarah kita, kekesalan kita, dan na'udzubillah min dzalik, misalnya hasad tersebut. Dan kalau hasad, hasad itu harus dikubur, hadirin. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal penting. Lalu diantara, dan ini sangat menarik, dan lalu diantara makna yang ditekankan oleh para ulama, apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab boleh mengatakan, minal amanati annal mar'ata u'tuminat ala farjiha. Dan diantara amanat yang ulama tekankan secara khusus adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Jadi wanita yang menjaga kehormatannya. Kalau perlu bahasa yang lebih spesifik dan letter lock bahasa para ulama adalah ala farjiha. Mohon maaf, menjaga kemaluannya. Jadi ini penting, hadirin. Ulama menekankan tentang perzinahan dan sebagainya. Jadi wanita yang baik sama A, baik sama B, banyak baik sama B, tapi dia tidak menjaga kehormatannya, dia tidak menjaga, mohon maaf, kemaluannya, maka dia gak amanah. Dikhawatirkan itu wanita pengkhianat. Apalagi kalau dia sudah menikah. Oh, itu pengkhianatan. Itu pengkhianatan. Dan ini menunjukkan bahwa pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Kepada suaminya. Dan masalah mungkin miskomunikasi dengan suami, atau ketidaknyamanan dengan suami, atau ada masalah sesuatu dan seterusnya, bukan justifikasi untuk melakukan perzinahan. Bukan justifikasi melakukan perselingkuhan. Bukan alasan untuk tidak menjaga kehormatan dan kemaluan. Walaupun mungkin suami kita dingin, atau suami kita enggak ini dan seterusnya, itu bukan alasan. Dia harus jaga kemaluan. Kalau enggak, dia berkhianat. Kalau enggak, dia berkhianat. Dan termasuk juga wanita yang single. Termasuk juga wanita yang single. Dia harus jaga hal tersebut. Dia harus jaga kehormatannya. Ini ditekankan para ulama. Padahal kita tahu amanah itu mencakup semua hal. Semua kewajiban mencakup. Tapi kenapa ini ditekankan, dan yang menekankan bukan dari sosok yang biasa-biasa saja, yang menekankan hal ini adalah Ubay bin Ka'ab, sosok besar ahli Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Minal amanati annal mar'atu tuminat 'ala farjiha. Dan diantara amanat, wanita itu harus menjaga kehormatannya, atau harus menjaga amanat yang merupakan kemaluannya. Jadi tubuh wanita itu amanat. Jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir, ini kan tubuh-tubuh gua, ya terserah gua dong. Enggak, bukan tubuh anda ini. Ini tubuh anda itu amanat. Apalagi kalau Allah kasih kecantikan kepada anda, itu amanat besar. amanat besar, dan Allah akan tanya tentang tubuh kita, Allah akan tanya tentang paras kita, Allah akan tanya tentang kecantikan kita, Allah akan tanya dengan jaga hal tersebut, jaga hal tersebut. Ini bukan hal simpel. Buktinya kalau Allah kasih penyakit, mohon maaf, ke kemaluan seseorang, dia nggak sendiri nggak bisa cegah, dia nggak bisa nolak kok. Ini jelas ini bukan punya dia, dan dia nggak punya kekuasaan tentang hal itu. Tapi hawa nafsu lah yang mengajak tersebut. Bisa gak dipertahankan? Gak bisa. Kalau kasih kanker serviks misalnya, bisa ditolak? Gak bisa. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, gak bisa ditolak. Allah takdirkan seorang wanita kena kista misalnya, emang bisa ditolak? Gak bisa. Emang bukan punya dia. Oleh karena itu harus dijaga. Harusnya semua wanita ditekankan masalah ini. Dijaga. Dan ini secara mafhum juga mengarah kepada laki-laki tentu saja. Secara mafhum tafsir ini. Karena wanita butuh pasangan. Jadi bagi laki-laki juga jaga kemaluan. Jaga kehormatan. Tapi kenapa wanita ditekankan? Karena kehormatan bagi wanita itu lebih sakral tentu saja. Karena wanita itu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu benar-benar dijaga di dalam agama kita, dijaga, dimuliakan. Pokoknya harus wanita itu bukan barang yang bisa dipakai A, pakai B, pakai C dan seterusnya. Enggak bisa. Oleh karena itu para ulama kita meminta juga agar para wanita itu sadar, mereka itu dimuliakan. Mereka itu ditinggikan. Mereka itu sangat mewah di dalam agama kita. Gak bisa dinilai dengan angka. Gak bisa di booking. Gak bisa di segala macam. Gak bisa didapatkan hanya dengan janji-janji dan seterusnya. Gak bisa didapatkan hanya dengan hubungan semalam atau beberapa jam. Gak bisa. Maka tolong para wanita ini sadar bahwa tubuhnya itu amanat yang sangat mahal dan akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anal mar'atu utminat 'ala farjiha. Dan enggak bisa dikatakan ini kan tubuh-tubuh aku kan enggak bisa. Itu hawa nafsu. Apa yang terjadi di tubuh kita, kita enggak bisa tolak kok. Siapa wanita bisa nolak kalau Allah takdirkan ada kanker dalam payudaranya? Enggak bisa. Tapi itu hawa nafsu yang harus dihilangkan. Hawa nafsu yang harus dihilangkan agar sesuai dengan porsi. Itu maksudnya. Hawa nafsu penting. Orang kalau tidak punya hawa nafsu, dia bisa jadi gak menikah atau dia tidak punya keturunan. Tapi dihilangkan yang melampaui batas itu loh. Itu maksudnya. Dan minta pertolongan kepada Allah. Dan bagi para suami, bagi para ayah dan seterusnya, tanamkan masalah kehormatan ini kepada istri kita, kepada adik kita, kepada anak kita, kepada keponakan kita. Yang perempuan-perempuan harus jaga izzah, harus jaga kehormatannya. Dan sampaikan bahwa ini adalah pemuliaan terhadap mereka. Ini bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Bentuk sayangnya Rasulullah SAW kepada wanita, bentuk sayangnya kita laki-laki kepada wanita, bukan dengan merendahkan, nggak bisa mereka digitukan. Dan namun pada akhirnya wanita harus memilih, dia mau dimuliakan atau dia mau direndahkan. Dan setiap orang bertanggung jawab di atas pilihannya masing-masing. Jadi ini hal yang perlu kita tanamkan. Masalah ini ditekankan oleh para ulama dan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagian tafsir yang lain. Di antara amanah adalah wanita menjaga kehormatannya, menjaga tubuhnya, mohon maaf, menjaga kemaluannya. Itu yang perlu ditanamkan. Dan semua harus berpikir tentang masalah ini, karena kita gak ingin seorang wanita itu dinilai murah oleh pihak-pihak yang tidak amanat juga, tidak amanat juga. Dan ingat, jangan sampai udah kita, udah dia atau orang terus melakukan dosa lalu dicap pengkhianat lagi. Cap pengkhianat itu menyakitkan loh hadirin, sangat menyakitkan, menyakitkan. Ingat, tubuh kita amanat, tubuh kita amanat. Hadirin Allah muliakan, di antara amanat yang ditekankan di keterangan para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini adalah apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Dan ini lagi-lagi tentang wanita, masya Allah wanita ini. Abdullah bin Abbas mengatakan, yadkhulu fihi wa'dhu sultanin nisa'a. Yadkhulu fihi wa'dhu sultanin nisa'a. Masuk ke dalam ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Masuk ke dalam ayat ini adalah wa'dhu sultanin nisa'a. Ketika pemimpin memberikan nasihat kepada wanita. Pemimpin memberikan nasihat kepada wanita. Khususnya Yaumul Id, hari Id, ketika khutbah. Kita tahu Nabi SAW memberikan nasihat khusus bagi para wanita. Jadi hadirin Allah muliakan, masya Allah ini hadirin, wanita itu benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya SAW dan para ulama kita. Jadi wanita itu harus dinasihati. Mereka punya hak untuk dinasihati. Mereka punya hak untuk dibimbing. Mereka punya hak untuk dituntun. Mereka punya hak untuk diarahkan. Mereka punya hak untuk dijaga. Mereka punya hak untuk dilindungi. Dilindungi fisiknya, dilindungi perasaannya, dilindungi hatinya, dilindungi kehormatannya, dilindungi jiwanya. Karena kalau wanita gak dinasihati bisa goncang. Harus punya waktu untuk menasihati wanita. Jadi kita sebagai laki-laki harus punya waktu menasihati istri. Harus punya waktu menasihati istri kita. Harus punya waktu untuk menasihati anak-anak kita, khususnya anak perempuan gitu loh. Banyak itu tadi, banyak wanita yang gak menjaga kehormatannya dan akhirnya bukan sebatas gak menjaga kehormatan, akhirnya dia digunakan oleh si A, si B, si C. Dilecehkan. Walaupun dengan asas ridho sama ridho, tapi menjadi hal yang dinikmati oleh banyak orang. Itu kalau kita tarik garis ke belakang, itu salah satu faktornya apa? Karena tidak ada yang bimbing, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memberikan kasih sayang. Dan diantaranya sosok laki-laki di keluarganya, gitu. Sosok laki-laki, ayahnya gak menjalankan peran itu. Ayahnya gak menjalankan peran. Atau mungkin kakak laki-lakinya, atau mungkin omnya, dan seterusnya. Akhirnya dia cari kebutuhan itu di luar. Dapatlah laki-laki. Tetapi ternyata laki-laki itu memanfaatkan dia, menikmati dia, dan melakukan hal-hal yang membuat dia direndahkan. Jadi pentingnya para pemimpin itu memberikan nasihat khusus kepada wanita. Sebagaimana Nabi SAW punya kajian khusus sama wanita. Karena problematika mereka harus diurai juga, diselesaikan dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang sangat menarik dan bisa sampai ke arah sana gitu loh. Coba kalau kita gak baca keterangan para ulama, kira-kira kita mikir sampai ke arah situ gak? Bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, salah satu makna yang ditekankan adalah menasihati wanita, mensupport wanita, memberikan bimbingan kepada wanita, mengarahkan yang terbaik untuk mereka. Ada yang berpikir demikian? Jarang sekali. Illa man rahimah rabbuh. Kita seringkali mikir, oh ini barang harus ditunaikan, ini harus dijaga, ini kan, atau kekuasaan. Orang biasa larikan kekuasaan yang amanat, itu clear kekuasaan amanat. Harta itu amanat, jelas itu harta amanat. Tapi ternyata wanita itu amanat juga loh hadirin. Wanita itu amanat, istri itu amanat, anak perempuan kita amanat, menantu perempuan kita itu amanat, adik perempuan kita amanat, kakak perempuan kita itu amanat. Ternyata wanita itu amanat, ibu itu amanat, ibu itulah. Apalagi kalau kita udah beranjak dewasa, ibu kita tidak muda lagi, sudah mulai masuk ke usia tua, itu amanat yang besar. Dan salah satunya harus dimulai dengan memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan spirit, memberikan bimbingan, besarkan jiwanya gitu loh. Itu hal yang seringkali kita lupakan. Dan itu tadi juga, kalau kita lihat banyak wanita yang memilih jalan yang tidak menjaga kehormatan mereka, karena mereka setelah taufik dari Allah tidak dapat taufik dari Allah, yang kedua tidak dapat support system dari laki-laki yang ada di keluarganya, akhirnya kemana-mana nggak dapat kasih sayang dari ayah, akhirnya cari kasih sayang dari laki-laki di luar. Nggak dapat kasih sayang dari suami, akhirnya cari yang di luar. Itu tadi kan, nggak dapat kasih sayang dari suami, carinya di luar. Na'udzubillah. Jadi kita punya andil hadirin sekalian. Maka berikanlah nasihat. Ini juga hal yang ditekankan, dan gak boleh lupakan hal tersebut. Dan ini menunjukkan sekali lagi betapa dimuliakannya wanita, betapa ditinggikannya wanita, betapa berharganya wanita. Mereka harus dijaga sekali lagi, mereka harus dilindungi, mereka harus dibimbing, diarahkan, dididik, harus dididik dan lain-lain. Dan itu adalah amanat yang Allah akan tanya nanti. Allah akan tanya kita, Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kita. Yang terakhir hadirin Allah muliakan dari ayat ini, lihat bagaimana penutupan ayat ini. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin Allah muliakan, pesan besar bagi kita bahwa kita gak akan bisa menjalankan amanat yang Allah berikan dan menunaikan amanat tersebut kecuali hal tersebut dibangun di atas iman kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dibangun di atas tauhid kita, dibangun di atas keyakinan kita dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, khususnya Sami'an Basira. Wallah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Dan Allah maha melihat segala perbuatan-perbuatan kita, baik yang zahir maupun batin. Mungkin kita bisa kecoh orang lain, di depannya kita manis, lalu di belakangnya kita kerjain dia, kita tidak tunaikan hak dia, kita ambil haknya, ambil yang dia miliki. Tapi kita gak bisa mengecoh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana sami'an basira. Mungkin depan orangnya kita manis, tapi di belakangnya kita jelek-jelekin, kita buka aibnya dan seterusnya. Mungkin orang itu gak tahu bahwa haknya sebagai seorang muslim, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, bahkan sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, harus dijaga nama baiknya atau karakternya. Dia gak tahu, mungkin kita membunuh karakternya dengan ngomongin dia. Tapi Allah mendengar. Innallaha kana sami'an basira. Allah mendengar hadirin, dan Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Nggak ada yang lebih bagus daripada ini. Bahkan CCTV pun bisa dikecoh oleh banyak orang. Ada beberapa titik sudut di ruangan itu yang nggak bisa ditangkap oleh CCTV di banyak tempat secara umum. Kecuali kalau seluruh ruangan itu isinya CCTV semua. Tapi kalau mati lampu juga repot juga. Tapi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang anda yang disembunyikan di dalam hati. Allah Maha melihat. Enggak ada gunanya kita main belakang, enggak ada gunanya kita sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan dalam menelantarkan amanah tersebut. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Enggak ada alasan, enggak ada gunanya alasan, excuse terus cari pembenaran, justifikasi, tabrirat. Enggak ada gunanya. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Makanya kan dikatakan orang-orang besar tuh enggak punya alasan. Ya kalau salah, salah aja. Adapun ini itu, ya manusia bisa dikondisikan seringkali. Apalagi banyak manusia yang baik-baik sama kita. Tapi bagaimana dengan Malik Yaumiddin? Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Syadidul Iqab yang Maha pedih siksanya? Bagaimana dengan Sami'ul Basir? Coba kita renungkan. Kita yang gak amanat dengan kekuasaan kita, kita yang gak amanat dengan harta yang Allah kasih, kita yang gak amanat dengan kehormatan kita sebagai wanita yang gak jaga kehormatan kita, gak jaga tubuh kita, kita yang laki-laki yang tidak membimbing wanita yang ada di keluarga kita, yang menjadi tanggung jawab kita, gak mengarahkan, gak mensupport mereka. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Akan jadi bumerang nanti. Akan jadi bumerang cepat atau lambat, kecuali kita tutup dengan istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Dan ini hal yang perlu dan terus perlu kita tanamkan. Dan inilah fungsinya kita belajar agama, fungsinya kita ngajar ya Dusolim, biar kita sadar bahwa amanatnya banyak. Jadi gak ada waktu lagi untuk santai, untuk bingung weekend ini ngapain aja ya, kok bingung gitu loh. Kita tuh harusnya gimana caranya beli waktu gitu loh, biar gak 24 jam bisa jadi 25 jam, 27 jam, 30 jam. PR kita banyak banget, istilahnya gitulah kira-kira. Makanya kok bisa, aku nih bingung weekend ini gak ada kerjaan. Kok gak ada kerjaan itu loh, kerjaan kita banyak banget. Beda kan gak ada kerjaan dan gak tahu harus mengerjakan apa. Nah kalau gak tahu kita harus ngapain, itulah pentingnya belajar. PR-nya banyak, dan banyak kita menelantarkan bertahun-tahun, dan akhirnya PR-nya numpuk. Harus segera. Amanat sangat banyak. Jadi minta pertolongan kepada Allah, dan yakinlah Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Lalu ihris ala min fa'uk wasta'in bila wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagi anda, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan kita buka mungkin 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga serta sahabatnya, demikian juga Ustaz dan tim, selalu dirahmati oleh Allah. Amin Rabbal Alamin. Mohon izin bertanya, Ustaz, kalau saya dapat rezeki dan sudah saya niatkan untuk infak atau sedekah, tapi di lain pihak anak butuh juga, mana yang harus saya dahulukan? Apakah harus saya bagi dua atau bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya Allah khairan wa iyyakum. Yang pertama, al-jama'ah ulama natarjin amkan. Kalau bisa dua-duanya itu lebih bagus, dan itu diprioritaskan kalau memungkinkan. Dua, mengamalkan dua dalil lebih didahulukan daripada memilih salah satu dalil. Dua amal soleh dikerjakan itu lebih diprioritaskan daripada memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Kalaupun nggak bisa, maka gunakan tarjih, pilihlah skala prioritas. Dan kaidah para ulama, wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Atau juga ada kaidah al-aqrab, yang terdekat baru yang dekat, dan seterusnya. Jadi dan kita tahu menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Menafkahi keluarga hukumnya wajib. Maka hendaknya kita prioritaskan hal tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, Nabi kita juga selalu bersabda, mulailah dari yang terdekat, lalu dekat, lalu jauh. Mulailah dari yang terdekat, dekat, dan jauh. Lalu Nabi kita juga selalu juga bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari yang menjadi tanggung jawab Anda. Mulailah dari keluarga menjadi tanggung jawab Anda. Jadi mulailah dari keluarga kita. Itu kata Nabi SAW. Itu kata Nabi kita SAW, hadis Bukhari Muslim. Dan kalau ada sisa baru kasih yang agak jauh, atau yang lain, atau yang hukumnya sunnah, atau yang fardu kifayah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi beserta keluarga selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz dan kaum muslim dimanapun berada mendapat keberkahan selalu dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hadirin Allah muliakan. Ustaz, izin bertanya, jika wanita adalah amanah, tapi jika suami atau bapak kita tidak menunaikan hak tersebut dengan memberikan nasihatnya, apa ini bisa menjadi tanggung jawab kelak di akhirat? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, makasih banyak. Ini harus dilihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama dari sisi wanitanya, kalau ternyata suami kita atau ayah kita tidak melakukan hal tersebut, maka perlu kita camkan bahwa jangan berpangku tangan. Jangan bertanggung tangan, kejar hidayah kita. Dan jangan jadikan itu alasan untuk tidak istiqomah. Kata Nabi SAW, tu'adunal haqqa alladhi alaikum wa tas'alun Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian, kata Nabi SAW, dan minta hak kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hak kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang berat, berat bagi wanita. Istiqomah itu susah. Apalagi kalau dipimpin oleh pihak yang tidak membimbing, tidak mengarahkan, tidak mengajak, itu sangat berat. Tapi coba evaluasi diri. Karena banyak kasus, karena kan itu pilihan kita juga. Mayoritas yang mengeluh itu kan pada dasarnya itu pilihan pribadi dan tidak dipaksa waktu menikah dulu. Bahkan sebagian wanita tuh memperjuangkan mati-matian calonnya itu kepada keluarga, dan sebagian keluarga gak setuju, tapi begitu sekarang, iya ya, ternyata aku salah, ternyata ini. Walaupun memang benar, dulu kan saya belum tahu, dulu saya belum ngaji dan sebagainya. itu bisa dimengerti. Tapi poinnya adalah jangan semuanya dilimpahkan ke suami kita. Bukan keadaan dil kita juga. Ada kesalahan kita, ada dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah mengampuni banyak dari kesalahan tersebut. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi hilangkan dengan istighfar, hilangkan dengan taubat. Lalu menuntut ilmu. Harus ada kajian banyak. Arahan dan nasihat dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama kita banyak. Jadi coba perbaiki diri kita. Mulai dengan memperbaiki diri kita. Memang kebutuhan yang sangat primer bagi wanita itu dibimbing. Tapi ketika ayah dan suami belum bisa menerapkan hal tersebut, kan bisa dengan ulama-ulama kita, dengan mengikuti kajiannya, guru-guru kita mengikuti kajiannya. Kayak misalnya yang disolinin, bukan ini bimbingan setiap hari buat kita. Ini perlu kita tanamkan. Ini perlu kita renungkan. Itu dari sisi wanita dan mintalah pertolongan kepada Allah, perbanyak ibadah dan bertakwalah kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Punya ayah atau suami yang membimbing, mengarahkan, mengayomi, itu adalah impian semua wanita. Impian semua wanita. Hanya saja kita tahu karena kesalahan kita juga mungkin kita belum mendapatkannya. Dan masalah ini coba urai dengan ketakwaan. Wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Allah lihat kita jujur, maka Allah akan kasih solusi. Adapun dari sisi sekarang, dari sisi suami dan ayah, sekali lagi ingat, wanita adalah amanat yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi mengatakan ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi wanita. Istausu bin nisa'i khairan. Karena ada banyak hal tentang masalah ini. Ada banyak hal tentang masalah ini. Jadi sekali lagi, ini amanat yang besar. Ketika kita putuskan untuk menikah, kita harus tahu konsekuensinya. Ini bukan tentang uang semata. Ini tentang mendidik. Ini tentang melindungi. Ini tentang mengarahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu tugas terbesar suami dan ayah. Itu tugas terbesar. At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan menjaga keluarga dari siksa api neraka itu mencakup segala hal yang mengarah ke sana. Mulai dari nafkah gitu. Mulai dari perhatian, mulai dari kasih sayang, dan sampai keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala diajarkan agama dan dididik, diajarkan adab dan harus dididik. Jadi istri itu harus dididik. Istri itu harus dididik. Dan bagi para wanita, maka cobalah selektif dan cari sosok calon suami yang bisa mendidik. Bukan sebatas apa, setelah baik gitu ya. Setelah, jadi jangan sebatas kaya aja, good looking aja. Dia harus bisa ngedidik. Dan setelah dia baik, dia harus punya PR mendidik istrinya. Jadi soleh dan muslim. Kan demikian. Itu hal penting. Allah menganalogikan wanita sebagai apa? Nisa'ukum harthun, nisa'ukum harthukum fa'tu, nisa'ukum harthul apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyaitum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Jadi kalau ladang, berarti pasangannya siapa? Petani yang handal, yang bisa ngelola tuh ladang. Jadi gimana caranya ladang tuh dari tanah kosong itu jadi kebun yang panen, jadi sawah yang bisa menghasilkan padi apa beras yang berkualitas bagus. Itu sebenarnya PR kita sebagai laki-laki ketika mau menikah. Kita udah ngerti belum gitu? Kita sudah mengerti atau belum hal-hal kayak begitu? Jangan, aku tuh pengen seneng-seneng, pengen segala macam gitu. Yang penting dihalalkan dulu deh. Itu bagus. Tapi hadirin Allah muliakan, kan sekali lagi nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Nisa'ukum, wanita kalian, istri kalian itu harthul lakum. Itu ibarat ladang. Nah, kalau istri kita ladang, ya kita petaninya hadirin. Kita yang ngelola tuh ladang. Kita ngelola dari nol gitu, dari blank. Tadi cuma tanah, gimana kita cangkul, kita gemburkan, gimana terus taruh bibit yang cari bibit yang bagus buat ladang itu, terus disiram, terus segala macam sampai panen. Itu yang jadi masalah. Nah, seringkali kan kita laki-laki ini nuntutnya udah panen aja. Gitu lah. Pokoknya cari yang udah panen. Cari yang udah bisa panen. Ya oke, panen. Abis panen kan harus mulai lagi dari awal. Makanya indahnya cuma di awal-awal aja. Karena kan panen sebentar. Panen sebentar. Indahnya cuma di awal-awal terus berantakan semua. Karena setelah panen harus mulai dari nol lagi. Iya gak sih? Gitu kan? Iya. Makanya para wanita ini kalau nyari siapa kriteria suami, salah petani, nah itu tuh petani. Artinya ngerti ngolah gitu loh. Ini enggak ada pokoknya baik segala macam. Iya bagus. Tapi petani itu penting, masyaallah. Makanya berbanggalah para petani-petani kita, itu poinnya. Ini kan hartu lakum fatuan. Faktu hartaku mana sih? Ada filosofi di situ kan hadirin sekalian. Dan itu memang cara ngedidikan gimana dari nol sampai. Dan nanti kalau dia punya anak-anak itu, dia harus megangin itu juga, petani itu. Mental-mental petani gitu maksudnya. Jangan salah paham loh ibu-ibu, apalagi yang udah mulai ngantuk-ngantuk nih sekarang. Oh petani, catat petani. Yang punya mental bisa, yang punya karakter bisa ngolah gitu loh. Ngolah lahan, quote-unquote. Ngolah lahan. Bukan hanya sekedar seneng-seneng. Mohon maaf berhubungan suami istri, segala macam. Bukan tentang itu. Tapi tentang gimana ngolah. Itu susah. Gimana ngebajak. Gitu. Ngebajak tanah, bukan ngebajak istri orang dan seterusnya. Bukan, tapi gimana ngegarap terus sampai atas. Itu PR kita bagi laki-laki. Kadang-kadang sering, gimana udah siap-siap? Siap apa? Gitu loh. Siap apa nih? Ngerti gak ngadepin? Gimana segala macam? Jadi harus diambil dari dua sisi. Harus diambil dari dua sisi. Sisi istri dan sisi suami. Karena banyak wanita yang terdolimi, kita bisa ngerti lah. Sangat-sangat bisa dimengerti. Yang gak dapat segala itu. Kali-kali coba kita perbaiki di generasi berikutnya, perbaiki lagi di anak-anak kita. Dan ini PR kita, kalau punya anak laki-laki misalnya, itu tadi. Jangan cuman pokoknya kita nunggu siapa yang dikenalin, siapa yang dibawa anak kita ke rumah kita. Bukan tentang itu. Nih, kalau misalnya kita mau nikah, udah ngerti cara menggarap lahan, menumbuhkan, sampai panen, lalu hasilnya bagus gitu kan. Hasilnya bagus. Ngerti cara mupuk apa enggak, menggemburkan tanah, cari bibit yang oke. Sampai yang tanah lahan kosong itu jadi perkebunan yang produktif, itu harusnya. Itu poinnya. Kalau dalam misal ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menunaikan amanat, karena ini enggak mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.